Itu mendak peletak dasar mutajwid. Wakila. Abu Bait Aman. Assalam Abu Bait Assalam. Mendak. Abu Qasim. Hah. Abu Bait. Qasim Salam. Qasim Salam. Naam. Kaidah mutajawid bid'ah. Hendak. Hendak ya. Masalah, mursalah. Naam. Pokok pengambilan ilmu tajwid hendak kan. Hendak sunnah. Bas. Bas. Tidak persis. Tidak. Tidak persis. Bas. Tidak. Fakat lam fitawa sunnah sebagaimana Rasulullah SAW kemudian para sahabah tabi'in ila yaumina hadha. Taib nama kemudian tajwid sendiri dibagi menjadi berapa? Endek sebutkan. Tidak akan. Atang dur. Tidak. Ewa ha. Amali nazari. Maman amali. Naam. Dia bacaan Al-Quran yang bagus. Nah, yang diambil dari orang yang mahir dalam Al-Quran Al-Karim. Tawa Syafi'i. La la hala. Ini nazari. Syafi'i amalin nazari. Anda nazari. Nah. Keutamaan sekarang. Keutamaan dari Habib. Anda dua hid. Tapi sebelumnya kita koreksi dulu ada beberapa kesalahan ya. Kesalahan daripada nanti ya, jadi kesalahan. Anda melihat pada halaman 19, baris ketiga sebelum terakhir. Baris ketiga sebelum terakhir. Minan nasi ta ahlul Quran, jawabnya ahlul Quran bitunita. Sudah ketemu. Nah. Pada halaman 20. Baris ke-6 sebelum terakhir. Baris ke-6 dari bawah. Menyebutnya di sisinya, menyebut di sisinya. Yang dibuang sisinya. Hah? Iya iya itu. Lihat pada barisnya ini. Baris. Tinggal hitung barisnya ini. Menyebut di sini. Pada halaman 21. Baris ke 8 sebelum 8 dari bawah. Yaumul qiyamah shawabnya yauma. Pakai fathah. Al-Qur'an. Langsung dihitung dari bawah dalam 8 baris 8 halaman 21. Yaumal qiyamah dau'u ahsanu, bukan ahsan. Agak dhamma. Kemudian yang halaman 22 ini banyak sekali ini. Kalian tulis ini, cukup banyak. Pada baris kedua itu atau ketiga Rasulullah SAW itu masih banyak kalimat yang belum tulis. Sebenarnya sudah ditulis tapi hilang. Ketika di komputer hilang. Cukup banyak ditulis enggak? Tiga baris ini. Kurangnya tiga baris, banyak. Coba tulis ija'alu. Tulis kecil-kecil itu, cukup insya Allah. Ija'alu kira atakum wa salatakum fi buyutikum. Kira atakum wa salatakum fi buyutikum. Wala taj'aluha kuburan. Kama a'addat al-yahudu wan-nasara. Kama a'addat a'addatil yahudu, kalau menyambung begitu. Wan-nasara buyutahum kubura. Kama addat al-yahud wan-nasara buyutahum kubura. Buyutahum kubura. Wa innal bayt la yutla fih. Al-Quran. Wa innal bayt la yutla fih al-Quran. Fayataro'a. Fayataro'a. Fayataro'a. Alif, hamzah, ya. Fa, ya, ta, ra. Alif, hamzah, ya. Li ahli samai. Li ahli samai. Kama tata ra'a an-nujumu. Sudah di atas tadi, sudah. Afwan. Wa innal bayt yutla atau yukra itu sama itu. Sudah di atas tadi. Berarti tinggal berapa ini? Afan ya. Al bayt wa innal bayt. Ya itu. Sampai di sini aja. Berarti ija'alu qira'atakum wa salatakum fi buyutikum wa la taj'alu kubura kama adat al-yahud wa nasara buyutahum kubura. Sampai sini. Sampai kubura situ. Kalau kalian tulis semuanya yang benar, itu enggak apa-apa. Kama tara'a an-nujum li ahli al-ard. Tulis semuanya itu. Kalau kalian tulis semuanya enggak apa-apa. Biar aja, enggak usah dihapus. Ya benar begitu. Yutla atau bisa juga yukra, sama situ. Oke, berikutnya pada lalu. Ada satu ahkam lalah. Kesalahan ya. Tep, antum lihat pada halaman 43 baris keempat dari bawah. 43 baris keempat dari bawah, imalah kubro diganti sukro, K-nya diganti S, B-nya diganti G. Imalah kubro yang bawah itu. Nomor 11. Imalah kubro diganti sukro. Halaman 44. Al-Ismam, itu yang benar Al-Ismam. A-nya diganti Mim. Al-Ismam, Isham keliru. Al-Ismam, ganti Mim aja. Tinggal Al-Ismam. A-nya diganti Mim. Baik, pada halaman 57, baris ketiga dari atas. Ada tulisan Arab kan? 57 baris ketiga dari atas. Baris ketiga dari atas. Naam, batola basiro. Basirun yang benar, basirun dhamma tanwin. Baik, pada nomor 3 itu tulisan Arab yang pertama tabla. Ya benar, tasla. Tasla pakai ya. Tasla setelah lam itu ya. Setelah. Nah. Pada halaman 59 baris keempat dari bawah. 59 baris 4 dari bawah itu adna diganti udna dhammah udna. Kemudian baris halaman 60 baris kelima dari atas qad syaghafaha diganti qad tabayyan, keliru total itu qad tabayyan. Syaghafaha diganti tabayyana. Ya yang bawah itu, yang bawah. Baris keempat ya. Lihat nomor 10. Nomor 10 pas nomor 10 garis itu. Istifal, sitifal tulisannya. Yang benar istifal bukan siti. Sitifal, istifal. Kemudian bawahnya, bawahnya istifal, bawahnya lagi banyak. Bawahnya lagi is ar-rajim, kurang tasdid. Ar-rajim. Bawahnya sitifal kan banyak. Bawahnya banyak, ar-rajim kurang tasdid. Kemudian baris keempat dari bawah. Kalau disusun, yang benar kalau disukun. Nah. Tuh, pada baris pada 6, ini agak banyak yang pertama ini di belakang sedikit sekali. Yang belakang sedikit. Pertama salah ya, dimaklumi. Nah. Pada halaman 61, baris keempat dari atas. Nah, jim seperti itu kan enggak ada contohnya kan? Kalian kasih contoh. Jim seperti. Kan gak ada contohnya di situ. Kasih contoh di situ. Yuzji. Seperti yuzji. Cukup banyak ini. Kemudian pada baris 8 dari atas. Wasma' ghairu musma' mastura itu dibuang semua itu. Diganti azlam, diganti total itu, buang semua itu. Yang atas ini, yang atas baris ke 8 dari atas, baris ke 8 dari atas itu dibuang semua. Iya contohnya itu, dibuang semua diganti azlam. Kemudian nomor 12. Nomor 12 itu kan ada huruf isti'la, bukan huruf istihlah, isti'lah. Isti'la itu. Nomor 12 antum lihat sudah. Huruf isti'la baris ketiga itu, nomor 12 baris ketiga. Nomor 12 baris ketiga. Ah itu huruf istilah, istilah hanya dibuang. Udah. Halaman 62 baris terakhir. Baris terakhir bawah paling bawah. La yatgha kurang ya di situ. La yatgha itu kurang ya. La yatgha itu kan liat toko. Liat toko atau liat toko sama. Liat toko. Boleh liat toko, boleh liat toko. Ada dua-duanya. Kasih ya. Pada baris halaman 65, baris ketiga dari atas. Halaman 65, baris ketiga dari atas. Sakrotihim, sakrotim keliru, sakrotihim tambah ya. Itu tinggal nambahi bawah yang kelungker gitu aja, lepa-lepa tak di stipo barang. Sakrotihim. Halaman 67 pada baris keempat dari bawah. Matamrin diganti matamkin. Diganti kaf situ. Matamrin. Tahu enggak baris empat ini? Matamkin. Pada halaman 72, baris pertama ketika disukun bukan susun. Nak 72. Baris pertama dari atas. Abdus Salam bingung. Ketika disukun. 72. Naam. Nomor 2 sekarang, nomor 2 juga sama. Nomor 2 kemudian urutan kedua adalah bila bersukun bukan bersusun. Halaman 78. Pada baris Baris ketujuh, 78, halaman 78, baris ketujuh dari bawah. Tapi khusus kha bukan ghain. Ghain diganti kha di situ. Kha, ketujuh dari bawah. Tapi khusus ghain itu ghainnya diganti kha. Pada halaman 84. Pada diagram itu. Pada dalam kurung itu. Yang hamzah antum lihat situ. Hamzah. Man amana in aradtum. Kemudian azabun bukan azabun. Kalau azab itu artinya belum kawin. Belum nikah. Muzab. Sohya amin. Ya harus beda antara azab dan uzab. Nah. Azab, azab. Nah. Halaman 87. Baris keempat dari bawah. Tafsir asyr, bukan usur. Asyr. Tafsir asyr pakai A. Ganti A aja udah. Banyak sekali salahnya. Pada halaman 93. Pada dal itu. Anda melihat di dal. Tahu enggak di dal? Wa amdadnakum. Ini digabung. Mim dengan dal gabung. Halaman 93. Wa am dad digabung aja itu. Mimnya digabung dengan dal. Wa am dadnakum. pada halaman 100 C itu tahu C. Nah, dibaca saktah yaitu ba. Ba diganti lam situ. Ba-nya diganti lam. Tinggal manjangkan aja. Ah. Cuman enggak usah coret, tinggal panjangkan gitu aja kan, enak. Udah selesai. Ba-nya dipanjangkan. Nah, halaman 106 terbalik. Pada baris keempat dan ketiga dari bawah ditukar itu, tinggal nggak kasih panah aja. Wawu itu seharusnya fa, kemudian fa seharusnya wawu. Ini wawu dan sub fa ini. Wawu seperti itu diganti fa. Tapi kemudian fa diganti wawu. Nah itu ya sudah gitu, enggak apa. Halaman 117 pada baris ketiga dari atas menghabil itu mengambil yang benar. 117 baris ketiga dari atas mengambil bukan menghabil. Untuk koreksi pada 131 baris ke 2 8 9 dari bawah 131 baris ke 8 dari bawah seharusnya diputus sehingga tidak dikurang i. Terjadi kesalehan yang benar, kesalahan. Belum tahu Siddiq, bingung Siddiq. 131, baris 8, 9. Seharusnya diputus sehingga tidak kurang i. Tidak terjadi kesalehan diganti kesalahan. Tapi sebelumnya halaman 31. Jadi 130, belum. Halaman 130 nomor C. Halaman 130 nomor C itu yataqabbalu, bukan yataqabbala. Dhamma. Koreksinya 1/4 jam. Nah. Tuh, pada halaman 145. Baris keempat dari bawah. 145. Enggak apa-apa, enggak banyak. Biasa keliru semacam ini biasa. Baris keempat dari bawah sebagi mana sebagai kurang a. Kemudian 149 baris keberapa ini? 1 2 3 4 5 6. Baris ke-13 dari atas. Ke-13 dari atas. Nomor 11 itu. Kalau nomor 11 itu baris keempat. Dari atas. Lihat nomor 11. Hitung. Perpustakaan. Karena diganti karena. 149. Nomor 11 itu. Nomor 11 lihat, kemudian baris keempat. Sudah itu. Paham. Nanti kalau masih ada kesalahan, kasih tahu saya. Nah. Kasih tahu kesalahan. Nah, habis waktunya untuk koreksi. Alif lam mim baris apa baris ke Baris terakhir itu. La akul, sudah kita koreksi kemarin tuh. Nah itu semuanya memang, semuanya saya gitu kan. Nah. Muslim. Ewa soha. Kalau disukur nam. Soh. Muslim. Nam. Insyaallah nam. Kalau. Kalau apa ini? Berapa? Waya tata tak tahu nam. Tapi sebentar. Nomor halaman 14. Yang tulisan Arab itu waya tata tahu. Ada yang koreksi lagi? Hah? Halaman 14 itu waya tata tahu fi. Jadi nanti apa, enggak usah koreksi lagi. Jadi biar kita bacakan nanti. Kita kemarin untuk kira-kira itu sampai berkali-kali, sampai sekarang masih ada kesalahan. Nah, ganti komputer, ganti salah lagi, salah yang lain lagi. Saya perbaiki lebih dari 5 kali itu kira-kira itu. Nah, makanya baru pertama pasti ada kesalahan. Itu harap dimaklumi. Nah, ima komputer, ima salah, saya yang salah. Satu aja. Taib. Masuk berikutnya pada nomor 5 halaman 18. Al-Hadis. Kharaja Rasulullah SAW. Naam. Ilaina wa nahnu fi suffah. Qala ayyukum yuhibbu ayyadua kulla yawm ila batahan aw ila al-aqiq fayati minhu binaqatain kaumawain. Naam. Zahrawain fi ghairi ismin wa la qati' rahim. Qalu kulna nuhibbu dhalika ya Rasulullah. Qala fali an yakdua ahadukum ila al-masjid fayata'allam ayah. Itu kurang ya. Saya ta'alam ayah, kurang itu. Alah, sudah, betul-betul. Saya ta'alam aw yakra ayatain, sudah betul itu. Min kitabillah khair lahu min naqatain, wa thalath khair lahu min thalath, wa arba' khair lahu min arba' wa min adarihin min al-ibil. Nah. Bilangan unta, sudah. Jadi satu ayah, lebih bagus daripada satu unta. Nah, sekali lagi kenapa Allah SWT berikan nanti pada yaumul kiamah keutamaan yang besar pada yaumul kiamah. Kalau sekarang diberikan mungkin di dunia ini mungkin setiap orang akan pergi ke masjid. Nah, di masjid ngambil satu unta. Nah, bisa belajar sampai 10 ayat, bisa sampai 10 unta. Udah kaya, paling kaya di dunia ya enggak? Nah, kalau setiap belajar satu ayat langsung dikasih satu unta. Nah, atau membaca satu ayat dikasih satu unta. Nah, berapa? Nah, keuntungan yang diberikan. Kemungkinan manusia akan pergi ke masjid semuanya, baca Al-Quran semuanya. Nah, dan mungkin ada yang tidak mau meninggalkan masjid. Untuk apa mencari dunia, ya enggak? Kalau langsung dapat unta. Untuk apa mencari dunia? Sudah cukup unta. Setiap hari misalkan baca satu Al-Quran penuh. Nah, berarti sudah dapat 6 ribu. Paling sedikit 6 ribu unta. Nah, sampai kemana nanti? Kenapa tidak diberikan sekarang? Nah, keutamaan. Kemudian orang yang ahli dalam Al-Quran termasuk keluarganya Allah Subhanahu Wa Taala, keluarga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan membaca Al-Quranul Karim. Nah, dalam nomor 6 itu, ahlullah khasatuh. Kemudian pada nomor 7, mendapatkan ketenangan. Orang baca Al-Quran mendapatkan ketenangan. Nah, kemudian Allah selalu menyebutnya, si Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ke-9, bukan hanya pahala diberikan kepada pembaca, tapi orang tuanya. Orang tua kalian, dia kalian membaca Al-Quran yang baik dan mengamalkannya, nanti pada hari kiamah Allah masukkan orang tua kalian dalam surga Allah SWT dengan mendapatkan mahkota di atas kepala mereka. Nah, mahkota, bukan mahkota kayak di dunia. Nah, mahkota. Ini keutamaan bagi pembaca Al-Quran, kemudian orang tuanya. Maka suatu kesalahan yang besar sebenarnya bagi kaum muslimin, kenapa mereka mengirimkan ke madaris-madaris belajar ilmu-ilmu umum mulai dari kecil sampai misalnya SMA, yang tidak ternilai sedikit pun. Nah, tidak ada nilainya sedikit pun bagi belajar ilmu. Nah, filsafat misalnya, atau ilmu yang lainnya. Nah, yang lebih jelek, belajar ilmu es matahari. Nah, tetap bumi berputar. Nah, ini yang paling jelek lagi. Sebagian ilmu mengatakan kafir. Nah, mengatakan kafir kalau mengatakan bahwasanya matahari itu tidak berputar. Naam. Ayat dalil. Hah? Ini Adam. Hah? Andri kal kamara. Tajri li mustaqarrillah. Asy-syamsu tajri li mustaqarrillah. Aidan dzakarna bi ams. Ini dalil. Ini ya akhan Saif. Anda irham, ayah irham, andak. Hadis Abu Hurairah, man taba qabla an tatlu' asy-syams min maghribiha, taba Allah alaihi. Kalau memang matahari itu tetap, kenapa terbitnya kok bisa berubah? Timur langsung ke barat. Tapi mereka punya pendapat, oh ini buminya yang tetap nanti, enggak berputar lagi waktu itu. Nah, ini batil. Nah. Atau buminya berputar membalik begini. Soh, balik begini sehingga terbitnya dari sebelah barat. Nah, itu batil. Baik. Kemudian ayah, khair minat dunia wa mafiha, ketika Abdullah bin Mas'ud. Nah, memberikan, menuntun baca Al-Quran. Kemudian fayamur bi ayah, terjadi perselisihan di sini. Ada sini sahih atau dhaif. Jadi perselisihan di kalangan ahli ilmu. Naam. Fayamur bi ayah fayakul rajul khudha fa wallahi la hiya khairum mimma 'ala al-ard min syai'. Lebih baik daripada naam, semua yang, sesuatu yang ada di muka bumi ini. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Naam, ayah dari Al-Quran. Maka suatu kecelakaan, kerugian yang paling besar adalah bagi orang yang melupakan Al-Quranul Karim. Melupakan Al-Quranul Karim. Atau yang menjadikan Al-Quran untuk mencari penghidupan dunia. Nah, untuk mencari penghidupan dunia. Sungguh. Ewa itu, pada sungguh itu. Pada nomor, taib, sungguh, sungguh. Baik. Pada terjemahannya itu, ambil ayat itu demi Allah sungguh kurang Merah biar koreksi nanti lebih enak. Pasti ada kekurangan walaupun bisa dikoreksi. Nah, sungguh itu kurang U. Kemudian ayat yang dibaca dalam salat satu ayat, katakan beliau, ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahli ayyida fi thalath khalifat idzam siman qulna na'am qala fa thalath ayat yaqra bihinna ahadukum fi salati khairul lahu min thalath khalifat idzam siman. Naam. Siapa yang antara kalian yang ya suka, dapat tiga unta yang besar dan gemuk? Mereka menjawab iya. Siapa yang kalian suka? Tiga ayat yang kalian baca dalam sholatnya itu jauh lebih bagus daripada tiga unta yang besar dan gemuk. Salat khalifat idzam siman. Kemudian 13, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti makabir. La taj'alu buyutakum makabir. Inna syaitan yang fir minal bait alladhi tuqra fi surah al-Baqarah. Hadha dalil ala adam jawaz qira'ah al-Qur'an fawqa al-qubur. La taj'alu buyutakum makabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Makabir, kalian kuburan. Ibarat kubur. Artinya apa? Artinya kubur tidak, bukan tempat untuk membaca Al-Quranul Karim. Bukan tempat untuk membaca Al-Quranul Karim sebagai orang sufi ya. Sufi ya syiah aydan. Nah, kalau yaqra'una Al-Quran andal maqabir. Nah, sebagaimana kita pernah pergi ke Batu Ampar Madura. Nah, waktu itu kiainya berpesan, kalau kalian pengen kaya, baca Al-Quran mulai Al-Baqarah sampai An-Nas waktu itu. Tapi kalau enggak bisa baca, serahkan saja kepada kiainya, nanti kiainya akan baca. Kalian serahkan uang sekitar 7.000 waktu itu. Saya masih ingat 7.000 rupiah waktu itu. Kalau sekarang nilainya sudah berapa ya? 3.000, berarti kalikan 4, sekitar 28.000 atau 30.000. Dan kalian baca 30.000, atau kalian apa, serahkan uang 30.000, nanti kiainya akan baca. Makanya kiainya di sana apa, kiainya kaya. Ada teman-teman yang ngambil tanah dari kubur dibawa pulang. Saya bertemu juga dengan orang Ponorogo. Kamu di sini sudah berapa tahun jaga kubur ini? Baru 5 tahun, Mas. Baru 5 tahun. Keadaannya juga kurus, juga miskin gitu. Saya enggak tanya namanya waktu itu. Jadi mereka membaca Al-Qur'an di atas kubur. La taj'alu buyutakum maqabir inna syaitan yang fir minal bait alladzi tuqra fi surah Al-Baqarah. Asyaiton. Tapi kalau jin yang ada di tubuh manusia, tergantung itu. Kadang-kadang lari, kadang-kadang tidak. Kan di sana ada jin yang munafik. Jin munafik. Ada juga jin yang muslim tapi banyak berbuat maksiat, zalim kepada manusia. Jadi bacakan Al-Quran, gak mau keluar. Jin-jin yang fasik yang masuk di tubuh manusia atau jin nasara. Kalau jin nasara di bacaan Al-Quran Al-Baqarah misalnya, banyak menangis. Kalau bacanya dengan tadabbur, apalagi dengan faham ayat dibaca, lari. Makanya ketika kita terjadi, Teman saya diganggu oleh jin berkali-kali, Abdul Hakim Amerika itu, sampai ikannya setengah kilo diambil, sarimnya juga dimakan, telurnya juga dimakan, bajunya dibakar, perak di WC-nya, anaknya gigit, macam-macam. Kita rukyah, kita dakwahi di atas rumah atau itu. Saya dakwahi, enggak ada orang, pokoknya saya dakwah aja sudah. Baca Al-Quran, Syekh Hayyam nasihatkan untuk baca Al-Baqarah aja, yang penting Al-Baqarah. Baca Al-Baqarah terus menerus, tetap masih. Nah, kemudian ada amalan lain, setiap buka pintu, tutup pintu, baca basmalah dan sebagainya. Nah, kalau lupa, lupa ini tidak baca basmalah, jadinya masuk. Nah, alhamdulillah sampai sekarang itu, yang penting terus basmalah terus, enggak masuk. Nah, tapi kalau sampai lupa, masuk langsung. Nah, jadi gangguannya terus, kalau enggak siap siaga. Nah, ceritanya cukup lama, karena ngerukyah juga cukup lama. Nah, juga dari Indonesia yang kita rukyah sampai berkali-kali, karena jinnya, buhulnya sudah ditanam di bawah rambutan, rambutnya sudah besar, dari kecil. Ya, kenaknya dari kecil, dari TK waktu itu, sampai kemarin umur berapa itu, umur 30 tahun. Nah, dulunya enggak bisa, sepak bola enggak bisa dia. Orangnya besar, tapi kalau diginikan sama anak kecil sudah jatuh. Nah, lemah betul. Nah, taruqiyah itu sampai 7 bulan. Setiap pekan itu sekali. Dia mulai batal isya sampai pagi. Nah, cuma sekali, sepekan sekali, tapi batal isya sampai pagi. Nah, taruqiyah terus menerus dengan teman-teman, gantian. Itu luar biasa, lelah. Nah, payah. Nah, alhamdulillah terakhir memang enggak bisa keluar jinnya. Banyak sudah masuk Islam, cuma yang sudah ditanam ini enggak mau, enggak bisa keluar, cuma ampun Pak, ampun Pak. Itu aja. Bilangnya juga begitu tok, enggak ada yang lain. Ditanya cuma ampun Pak terus, enggak ada yang lain perkataan kecuali ampun Pak. Nah. Nah. Alhamdulillah sekarang sudah nikah, sudah sepak bola, sudah. Nah. Nah. Dapat orang Aceh. Nah. Tahu? Nah. Asli Rio. Nah. Jadi tidak boleh iri kecuali ini orang yang baca Al-Qur'anul Karim. Intalawak. Yang terus mengamalkannya. Kita boleh iri terhadap orang demikian. Ya Al-Qur'an ana al-lail wa ana an-nahar. Kalau yang lainnya enggak boleh iri sebenarnya. Dunia. Kecuali kalau orang mencari dunia, terus ia infakkan. Kalau mencari dunia, kemudian ia simpan, kita enggak boleh iri demikian. Kita boleh iri orang yang baca Al-Quran, atau hafal Al-Quran, atau mengamalkannya. Atau orang yang mencari dunia, tapi terus ia sedekahkan. Nah, boleh kita iri. Tapi kalau cuma sekedar kaya, kemudian kita iri, tidak boleh. Tidak boleh kita iri kepada mereka. Nah, kalau ditimbang-timbang sebenarnya antum lebih kaya dari mereka. Nah, lebih kaya. Coba selesai Al-Quran, 600 unta nilainya berapa miliar itu? Miliar. Nah, apalagi kalau sampai sudah meninggal masih ada murid-murid penerusnya yang terus membacakan ma'asanahala. Nah, ma'asanahala. Terus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dunia yang kita cari ditinggalkan atau bahkan menjadi rayaan ahli warisnya. Nah, hal wal waqi. Waqi. Kenyataan terjadi di masyarakat. Nah, soalnya kita lanjutkan pada